Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali kajian intensif kita, pelajaran sirah dari kitab Kunuzus Sirah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Uthman bin Muhammad Al-Khamis, yang kita kaji insyaAllah ta'ala pada setiap sore ba'da asar hari Jumat. Pada pertemuan yang lalu, kajian kita berakhir pada kisah Ismail alaihi salam dan ibunda beliau Hajar, sampai pada cerita keluarnya air zam-zam dari tanah Mekah dan bertemunya Qabilah Jurhum dengan ibunda Ismail di lembah Mekah tersebut. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Fadhal Ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa hafizahullah ta'ala, wa lamma balagha Isma'il wa balagha ar-rijal tazawwaja imra'atan minhum, thumma inna Ibrahim qala li Sara inni mutayyibun sharikati, fa jaa'a fa sallama fa qala ayna Isma'il, fa qalat imra'atu dhahaba yasil, qala quli lahu idha jaa'a ghayra 'atabat babik, fa lamma jaa'a akhbarathu fa qala anta dha anti dha fadhhabi ila ahlik. قال ثم إنه بدا لإبراهيم أن يزوره بعد أن تزور إسماعيل فجاء فقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب يصيد فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب فقال وما طعامكم وما شرابكم قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم. نعم. Qala walamma balagha Isma'il balagha ar-rijal tazawwaja imra'atan minhum. Dan tatkala Nabi Ismail alaihi salam sudah beranjak dewasa, layaknya laki-laki, keumuman lelaki yang sudah dewasa, beliau pun menikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum tersebut. Yang dari itulah asal muasal Arab. Ya, yang pembagian Arab menjadi Arab al-Aribah dengan Arab al-Musta'arabah. Suma Ibrahim qala li Sarah, setelah sekian lama Ibrahim berkata kepada istrinya Sarah yang beliau tempatkan di Syam. Telah kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam ketika keluar dari negeri Iraq, sebuah negeri yang penuh dengan kesyirikan, di sana beliau diusir, dipersekusi, disiksa. Maka beliau pun hijrah meninggalkan Irak dan menempatkan istri pertamanya Sarah bersama putranya Ishaq di Syam, dan istri keduanya Hajar bersama anaknya Ismail alaihi salam di kota Mekah. Maka Ibrahim alaihi salam pun berkata kepada Sarah, "Inni muttali'un tarakati." Wahai istriku, aku akan menjenguk keluargaku di Mekah, yaitu Hajar dan Ismail alaihi salam. Faja'a fa sallam. Ibrahim pun pergi ke Mekah. Setibanya beliau di Mekah, beliau memberikan salam kepada istri Ismail alaihi salam yang ada di rumah, dan saat itu Ismail tidak ada di rumahnya. Beliau pun bertanya kepada istrinya, "Aina Ismail? Kemanakah suamimu Ismail?" Faqalat imra'atuh. Istri beliau pun menjawab, "Zahaba yasid." Ismail sudah pergi berburu. Qala quli lahu idza jaa'a ghayyir 'atabata babik. Tolong katakan kepada suamimu nanti jika sudah pulang, katakan kepadanya untuk mengganti kayu pintunya ini. Syekh di sini menyebutkan secara ringkas, di dalam riwayat yang sahih disebutkan sebelum Ibrahim alaihi salam berkata demikian, istri Nabi Ismail alaihi salam telah mengeluh terlebih dahulu terkait kehidupan rumah tangganya kepada Ibrahim alaihissalam, yang saat itu ia belum mengetahui dan menyadari bahwa beliau adalah mertuanya. Ketika Ismail, Ibrahim alaihissalam bertanya kepadanya, kemana Ismail? Dia menjawab, dia telah pergi berburu. Kemudian Nabi Ibrahim kembali bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Dia pun menjawab, kami dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Ya. Rumah tangga kami berada di dalam kesulitan. Dan tanpa meminta Ibrahim alaihissalam untuk mampir masuk ke rumahnya dan menjamunya. Melihat tingkah istri Ismail alaihissalam tersebut, Ibrahim pun berkata kepadanya yang belum menyadari bahwa itu adalah mertuanya, kalau nanti suamimu Ismail pulang, tolong sampaikan kepadanya, gantikan, ya, gantikan kayu pintu kamu ini. Falamma jaa akhbarat, tatkala Ismail telah datang, istrinya pun memberitahukan hal tersebut. Dalam riwayat yang sempurna, Ismail melihat ada sesuatu yang aneh. Maka Ismail pun bertanya, siapa yang datang? Adakah seseorang yang datang? Istrinya pun menyampaikan, ada seorang kakek yang yang postur tubuhnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baik. Kemudian Ismail pun berkata kepadanya, dia pesan apa kepadamu? Dia memberikan pesan apa kepadamu? Istrinya pun menjawab, dia memberi pesan kepadaku agar aku menyampaikan kepadamu, ghayyir atabata babik, gantilah kayu pintumu ini. Mendengar demikian, Ismail pun berkata, itu ayahku Ibrahim. Dan yang dia maksud dengan kayu pintu adalah dirimu. Dia meminta aku menceraikan dirimu. Maka pergilah engkau pulang ke rumah keluargamu. Allahul musta'an. Apa sebabnya jemaah? Ibrahim alaihissalam memerintahkan putranya Ismail alaihissalam menceraikan istrinya. Sebabnya sangatlah jelas. Yang pertama dan sebelumnya, Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi. Sikap beliau dibangun di atas bimbingan dari Allah Jalla wa Ala. Bukan semata hawa nafsu dari pribadi beliau. Ini yang perlu diperhatikan. Yang kedua, karena sikap istri Ismail alaihi salam yang tak terpuji tadi, yaitu dia menyebutkan keluhan kehidupan rumah tangganya kepada Ibrahim alaihi salam, sementara ia belum mengenal dan belum tahu bahwa Ibrahim adalah mertuanya. Yang ketiga atau sebab lainnya, ia tidak meminta Ibrahim alaihi salam sebagai orang tua untuk mampir dan menjamunya sedikit pun. Melihat tingkah laku istri putranya yang seperti ini, maka Ismail berpesan kepada istrinya, kalau Ismail nanti sudah pulang, tolong sampaikan kepadanya untuk mengganti kayu pintu ini. Begitu Ismail alaihi salam pulang, istrinya pun menceritakan hal tersebut. Maka Ismail pun berkata, itu ayahku, dan yang dia maksud adalah agar aku menceraikan kamu. Nah, pertanyaan fikih dalam hal ini, apakah seorang anak wajib mentaati orang tuanya yang memerintahkan ia menceraikan istrinya? Para ulama menyebutkan, bukanlah bentuk ketaatan seorang anak yang wajib kepada kedua orang tuanya menceraikan istrinya karena perintah mereka. Lalu bagaimana dengan cerita Ibrahim alaihissalam ini? Maka para ulama menjawab, Ibrahim alaihissalam seorang nabi. Seorang nabi. Bersikap dan berbicara di atas wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Kecuali perintah orang tua kepada anaknya untuk menceraikan istrinya dikarenakan istrinya yang kurang agamanya. Sementara putranya tersebut tidak mengerti. Dia lihat istri putranya tersebut, menantunya tersebut kurang bagus agamanya dan kurang bagus akhlaknya. Maka dia pun meminta kepada anaknya untuk menceraikan istrinya sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian dia kepada putra dan cucunya. Bukan karena unsur-unsur dunia. Maka baru boleh ditaati. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan meriwayat al-Imam Tirmidzi meminta Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya yang beliau sangat mencintainya. Awalnya Abdullah bin Umar tidak mau menceraikannya. Berat ya namanya mencerai istri sementara kita saling cinta mencintai dengan mereka. Saling mencintai. Maka beliau pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun berpesan, "Athi' abak, taati ayahmu, Umar wahai Abdullah." Maka beliau pun menceraikannya. Beliau pun mencerainya. Kemudian datang seseorang kepada Imam Ahmad bertanya tentang kisah Abdullah bin Umar dan ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut. Maka Imam Ahmad menjawab, kalau ayahmu seperti Umar, maka silahkan kamu taati dia yang memerintahkan engkau menceraikan istrimu. Dari itu kita memahami bahwa apabila ada perintah dari orang tua untuk menceraikan kepada anaknya untuk menceraikan istrinya, dia hendaknya melihat apa sebab orang tuanya meminta istri dia menceraikan istrinya. Apabila faktornya karena istrinya memang kurang bagus akhlaknya, kurang bagus agamanya, maka hendaknya ia taati. Tapi kalau sebabnya hanya masalah pribadi atau unsur duniawi atau bahkan yang lebih buruk dari itu, orang tuanya tidak suka kepada istrinya karena istrinya agamis ya dan dekat dengan Allah dan agamanya, maka ini lebih tidak boleh lagi dia menceraikan istrinya. Maka hendaknya diperhatikan hal yang seperti ini. Tidak serta-merta ya seorang anak harus menceraikan istrinya karena perintah orang tuanya. Dan ini tak jarang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Baik, kemudian setelah sekian waktu Nabi Ibrahim pun kembali berpikir untuk menjenguk Ismail alaihi salam lagi. Setelah beliau menjenguk di kali pertama tadi, kemudian beliau balik lagi ke Syam. Setelah sekian lama beliau tinggal di Syam bersama Sarah, beliau kembali ingin menjenguk putranya Ismail bersama istrinya atau ibundanya Hajar. Beliau pun kembali pergi dari Syam ke Mekah yang kedua kalinya menjenguk putra dan istrinya Hajar Ismail alaihi salam. Faqala aina Ismail. Begitu beliau sampai di Mekah, bertemu dengan istri Ismail. Beliau pun berkata bertanya kepadanya, "Aina Ismail?" Kemana si Ismail? Dia pun menjawab, "Zahaba yasid." Dia telah pergi berburu. Faqalat, "Ala tanzil fatut'im fatat'am wa tashrab?" Lihat perbedaan antara istri yang kedua Ismail alaihi salam ini dengan istrinya yang pertama yang telah beliau ceraikan atas perintah ayahanda beliau Ibrahim alaihi salam sebelumnya. Suami istrinya tersebut berkata, "Tidakkah engkau duduk dulu, mampir dulu menyantap makanan dan minuman yang ada di sisi kami?" Kemudian Ibrahim pun kembali bertanya, "Wa ma ta'amukum wa ma syarabukum?" Apa makanan yang kalian konsumsi dan apa minuman yang kalian minum? Ia pun menjawab, "Ta'amuna al-lahmu wa syarabuna al-ma'." Makanan yang kami konsumsi selama ini hanyalah daging dan air zam-zam. Hanya ini yang kami konsumsi. Tetapi tanpa mengeluh sedikit pun. Sementara istri pertama Ismail alaihi salam yang telah beliau ceraikan atas perintah ayahandanya, dia belum apa-apa sudah mulai mengeluh kepada Ibrahim yang belum ia kenal bahwa itu adalah mertuanya. Mendengar demikian Ibrahim AS pun berdoa, "Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa syarabihim." Ya Allah, berkahilah makanan dan minuman mereka. Setelah Nabi SAW menyampaikan hal ini kepada para sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi pun berkata, "Barakatan bida'wati Ibrahim." Maka kota Mekah, air zam-zam dan daging yang dimakan di kota Mekah menjadi berkah sebab doa Nabi Ibrahim. Di sini Syekh menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas sempurnanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan walam barakatan bi da'wati Ibrahim walam yakun lahum yawma idzin hubbun walau kana lahum da'a lahum fi. Maka kota Mekah menjadi kota yang berkah sebab doa Nabi Ibrahim, doa beliau yang ini dan doa beliau yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu dalam surat Ibrahim dan surat Al-Baqarah, ya kan? Ya Allah berikanlah rezeki kepada mereka, ya, dan buatlah manusia di luar kota Mekah menjadi rindu dan condong hati mereka kepada kota Mekah, ya, dan berkahilah daging dan minuman mereka. Nabi menyatakan di saat itu belum ada buah-buahan. Andai kata di saat itu sudah ada buah-buahan, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu Nabi Ibrahim alaihi salam akan mendoakan keberkahan pada buah-buahan mereka tersebut. Kemudian Nabi menyatakan fahuma la yakhlu alaihima ahadun bighairi makkata illa lam yuwafiqah. Tidaklah seseorang hanya mengkonsumsi daging dan minum air putih di luar kota Mekah melainkan akan menjadi sumber penyakit untuk dirinya. Tidak diterima oleh tubuhnya. Ini salah satu keberkahan kota Mekah jamaah yang dimuliakan Allah. Andai kata seorang sepanjang umurnya hanya mengkonsumsi daging dan air, maka tidak akan merusakkan tubuhnya, khusus di kota Mekah. Tetapi kalau seorang hanya mengkonsumsi daging dan air di luar kota Mekah, lam yuwafiqah, tidak akan cocok untuk tubuhnya. Para ulama mensyarah hadis ini menyatakan karena apabila seorang hanya mengkonsumsi daging dan air saja dalam kehidupannya, maka itu akan menjadi sumber penyakit untuk tubuhnya, kecuali kalau dia tinggal di dalam Mekah. Maka terus menerusnya dia memakan daging dan air saja, itu tidak akan membahayakannya, sebab dakwah Nabi, doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dan nyata saja ya, buktinya orang Arab yang di Mekah jarang kita dengar penyakitnya parah-parah seperti kita di Indonesia. Padahal mereka kalau makan daging luar biasa kan, ya, satu kambing berempat, ya, satu kambing berlima, ya. Kita di Indonesia satu kambing 50 orang, ya, baru makan 2-3 sendok aja udah kena rematik, ya, udah kena asam urat. Ini keberkahan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, setelahnya udah dibaca belum? Belum, nah. قال ثم إنه بدأ إبراهيم أن يزوره مرة رابعة فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصرف نبلا له فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا قال أطع ربك قال إبراهيم إنه قد أمرني أن تعينني عليه قال إذا أفعل أو كما قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال حتى ارتفع البناء وضعف إبراهيم عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. Setelah itu Nabi Ibrahim pun kembali pulang ke negeri Syam ke istri pertama beliau yang bernama Sarah. Perjalanan yang cukup panjang ya, antara Mekah dengan Syam, dan di masa itu dengan perjalanan kaki. Oleh karena yang manusia di masa itu kuat-kuat, tidak seperti zaman sekarang generasi micin ya. pergi kajian naik beca aja mungkin kita udah mulai ngeluh. Ya. Naik sepeda motor panas atau dan yang semisal dekatnya kita udah mulai mengeluh. Ya, jualan agak jauh dikit dari rumah yang banyak mengeluh, malas-malasan cari nafkah. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam dari Syam, beliau pergi dari Syam ke Mekah untuk menjenguk anggota keluarganya. Oleh karenanya seorang suami hendaknya semangat menjenguk anggota keluarganya sekalipun dia tinggal di luar kota karena mencari nafkah. Karena ada sebagian orang kita lihat ya, dia bekerja cari nafkah ya, di luar daerah, kemudian dia tidaklah menjenguk anak istri yang ia tinggalkan di kampungnya kecuali di waktu yang sangat panjang, bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena merasa capek terlalu sering. Uang punya, kekuatan pun sanggup. Ini alasan yang alasannya waktu enggak cukup, ya, uang enggak cukup. Ya. Tapi kalau alasannya terlalu capek, kalau tiap minggu saya pulang jenguk anak istri, padahal hanya jarak antar kabupaten. Ya. Nanti jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anak dan istrinya, baru dia menyesal. Padahal keberadaan seorang istri, seorang suami di sisi istrinya, di dalam rumahnya, terlebih lagi di malam hari, si istri dapat memeluk suaminya di malam hari, itu adalah sesuatu yang tidak tergantikan dengan uang belanja yang dia kirim. Sekalipun mungkin kalau dia jarang pulang, uang belanja yang dia kirim, yang dia transfer, lebih banyak ketimbang jika dia sering pulang, maka lebih baik dia sering pulang. Karena keberadaan ia di sisi anak dan istrinya dalam rumahnya, ini memberi pengaruh yang luar biasa terhadap psikolog, ya, anak dan istri. Nah, tidaklah seorang itu menikah kecuali untuk merasakan ketenteraman jiwa karena berada di sisi pasangan hidupnya. Dan hati ini perlu dijaga dari bisikan-bisikan syaitan yang menjerumuskan mereka ke dalam pintu syahwat. Sebagai contoh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sedang berbicara bersama beberapa sahabatnya. Lewatlah seorang wanita. Tidak lama kemudian Nabi pun langsung masuk ke rumahnya. Kemudian keluar dalam keadaan wa ra'suhu yaquturu ma'an. Rambut beliau sudah basah. Para sahabat seperti ada sesuatu pada diri mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian. Maka Nabi pun berkata, apabila pandangan salah satu di antara kalian jatuh kepada seorang wanita yang bukan mahram, kemudian ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya, maka hendaknya ia langsung mendatangi istrinya. Itu akan lebih membersihkan dan mensucikan jiwanya. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan oleh seorang suami yang meninggalkan anak istrinya demi mencari nafkah di luar daerah. Baik antar kabupaten, ya, antar provinsi, hendaknya dia perhatikan. Ya. Sekalipun dia pertimbangkan kalau saya pulang sebulan sekali, maka uang yang transfer akan lebih banyak ketimbang kalau saya pulang dua minggu sekali. Sementara dia mampu pulang, waktu pun ada, maka hendaknya lebih baik dia lebih sering pulang daripada jarang pulang. Menjaga hati anak dan istrinya. Ya, karena keberadaan seorang pasangan hidup di sisi seorang istri, keberadaan seorang suami di sisi seorang istri, terlebih lagi di malam hari, ini sesuatu yang tak dapat tergantikan dengan uang, ya. Barakallahu fik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim pun ingin menjenguk mereka yang keempat kalinya. Lah kok tiba-tiba yang keempat kali ini? Yang pertama kalinya mana? Pertama kalinya adalah ketika Nabi Ismail masih kecil, sebelum menikah. Nabi Ibrahim datang dari Syam ke Mekah menjenguk Ibrahim Ismail alaihissalam bersama ibundanya Hajar. Tatkala Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam dalam mimpinya sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam surat As-Saffat. Setelah itu beliau pun kembali lagi ke Syam. Kemudian beliau balik lagi ke Mekah menjenguk Ibrahim Ismail dan Hajar alaihi wassalam. Di saat Ismail alaihi salam sudah menikah dengan istri pertama yang telah ia ceraikan tadi. Beliau pun kembali lagi ke Syam. Setelah sekian lama beliau di Syam, beliau pun kembali pergi ke Mekah untuk menjenguk Ismail alaihi salam yang keberapa kali ya? Yang ketiga kalinya. Di saat itu Ismail alaihissalam sudah menikah dengan istrinya yang kedua. Nah, setelah itu beliau pun kembali lagi ke Syam. Setelah sekian lama beliau tinggal di Syam, beliau pun ingin menjenguk Ismail alaihissalam dan Hajar kembali di Mekah. Maka genap menjadi empat kali kunjungan. Nah, kata penulis rahimahullahu taala, Ibrahim pun ingin menjenguk mereka yang keempat kalinya. Beliau pun datang. Di saat beliau sampai di kota Makkah, beliau mendapati Ismail alaihissalam berada di belakang sumur Zam-Zam sedang meluruskan anak panahnya. Faqala ya Ismail inna rabbaka amarani an abni lahu baita. Wahai Ismail, putraku Ismail, sesungguhnya Allah Rabb kamu telah memberikan perintah kepadaku membangun sebuah rumah untuknya di sini. Pertanyaannya, apakah Ka'bah itu pertama kali dibangun di dunia ini oleh Ibrahim alaihissalam ataukah sebelumnya sudah ada? Para ulama menyebutkan di dalam sirah sebelumnya sudah ada. Hanya saja setelah itu Ka'bah terbenam dan hilang, kemudian datang Ibrahim alaihissalam kembali membangunnya. Ya. Setelah hilang ya, sebelumnya para ulama menyebut, sebagian ulama menyebutkan itu telah ada di semenjak di masa Nabi Adam. Naam, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Baqqata mubarakah. Hanya saja sebagian ulama menyebutkan ya sempat hilang dan terbenam, kemudian pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam beliau kembali membangunkannya atas perintah Allah jalla wa ala. Qala ati'a rabbak. Ismail pun menjawab, kalau demikian taatilah perintah Rabbmu wahai ayahanda. Ibrahim pun menyatakan innahu qad amarani an tu'inani 'alaihi. Ibrahim pun menyatakan sesungguhnya Allah jalla wa ala telah memberikan perintah kepadaku agar engkau membantu aku membangun rumah Ka'bah di sini. Ismail pun menjawab, idzan af'al aw kama qal. Baik, kalau demikian aku akan turuti perintahnya. Aku akan membantumu membangun Ka'bah di sini untuk Allahu jalla wa ala. Faqama faja'ala Ibrahim yabni wa Ismail yunawilu al-hijarah. Mereka berdua pun mulai membangun Ka'bah, Ismail dan Ibrahim. Wa Ismail yunawilu al-hijarah. Ismail alaihi salam tugasnya mengambil batu dari suatu tempat kemudian membawanya dan memberikannya kepada Ibrahim alaihissalam untuk membangun pondasi. Wa yaqulani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mereka berdua sembari berkata, ya Allah, terimalah ibadah ini dari kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha melihat. Hatta irtafa'al bina wa dha'fa Ibrahim an naqlil hijarah. Sampai bangunan Ka'bah tinggi dan Nabi Ibrahim AS pun sudah mulai lemah untuk mengangkat batu dari bawah ke atas. Faqama ala hajaril maqam. Maka beliau pun berdiri di atas suatu batu. Beliau sebutkan secara ringkas di sini. Sebuah satu batu yang dibawa oleh Nabi Ismail AS yang diletakkan di bawah Ka'bah agar Ibrahim AS berdiri di atas batu tersebut kemudian mampu membangun kembali Ka'bah yang bangunannya sudah tinggi. Faja'ala yunawilu hijarah. Maka Ismail alaihi salam pun kembali memberikan batu kepada kepada Ibrahim ayahnya alaihi salam, dan sembari mereka berdua berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ini dari kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari kisah pembangunan Ka'bah oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam ini banyak pelajaran indah yang dapat kita petik, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antaranya indahnya saling bahu membahu di atas ketaatan kepada Allah jalla wa ala di dalam sebuah rumah tangga. Kan indah seperti ini ya. Seorang ayah dan anaknya yang sudah remaja bahkan sudah menikah saling bahu membahu melakukan ketaatan kepada Allah jalla wa ala membangun Ka'bah. Indah. Dan pemandangan-pemandangan yang indah yang seperti ini terlihat oleh kita lebih indah di kota Mekah di musim haji dan umrah, dan terkhusus di musim haji. Di sana kita melihat pemandangan-pemandangan indah yang luar biasa terkait saling bahu-membahu antara pasangan suami istri, orang tua dengan anaknya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. ya, dalam perjalanan ketika tawaf di Ka'bah, kita melihat sebagian istri suami mendorong istrinya, bahkan terkadang gantian. Setelah itu si suami yang duduk di kursi roda tersebut, kemudian istrinya yang mendorong dia dari belakang. Kita juga melihat sebagian anak mendorong ayahnya, ya. Sebagian anak ada yang menggendong ayahnya di atas pundaknya. Ada yang sebagian jamaah haji dan umrah itu meletakkan ibunya di atas pundaknya sambil tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah. Demikian juga ketika perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah, ya, perjalanan yang cukup panjang, yang cukup melelahkan, ya. Sebagian mereka sambil menggendong ayahnya, sambil menggendong ibunya, sambil mendorong ibunya, mendorong istrinya, ya. Demikian pula pasangan suami istri yang masih muda, ya. Mereka berjalan bersamaan, kemudian di tengah-tengah jalan mereka terkadang berhenti duduk beristirahat. Si istri duduk menunggu suami yang pergi mengambil air minum, yang ngantri panjang di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Saudi Arabia. Dia pun membawanya kepada istrinya, istrinya pun meminumi, kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka ke Muzdalifah, ya, di malam hari, ya. Pemandangan-pemandangan yang cukup indah yang menerangkan kepada kita betapa indahnya rumah tangga atau pasangan suami istri yang saling bahu membahu di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Bukankah sesuatu yang indah dan menakjubkan serta membuat hati ini sejuk melihat tatkala seorang ayah dengan anaknya saling bahu membahu melakukan ketaatan kepada Allah, seperti mereka pergi solat berjamaah berduaan, ya, pergi ke majlis taklim bersamaan, ya, pergi umrah bersamaan, tawaf bersamaan, sa'i antara Safa dan Marwah bersamaan, ya, pulang pergi masjid bersamaan. Masya Allah, ya, juga kami melihat di Yaman, ya, hal yang biasa, seorang ayah setor Al-Quran kepada anaknya, si anak nyetorkan Al-Quran kepada ayahnya, pemandangan-pemandangan yang cukup indah. Ayah dan billah, ya, sebagian anggota keluarga justru mereka saling bahu membahu di antara mereka di atas maksiat kepada Allah. Contohnya apa, jemaah? Kalau hari Minggu karaoke keluarga, ya, pergi suami istri dan anak-anak mereka karaoke bersama. Na'udzubillah, ada yang lebih parah lagi, dangdutan bersama. Ada yang lagi ke diskotik bersama. Sambil disebutkan kepada saya oleh seorang yang melihat langsung kejadian tersebut, seorang istri membantu suaminya isap ganja dengan kawan-kawannya. Bayangkan tuh, istrinya yang bantu balut ganja untuk suami dan kawan-kawan suami di rumahnya. Bayangkan tuh, sungguh hidayah itu memang mahal, jemaah. Sungguh hidayah itu mahal. Nah, pelajaran lain yang dapat kita petik dari kisah pembangunan Ka'bah oleh Ibrahim dan Ismail alaihimassalam di sini adalah tawadhu'nya Ibrahim dan Ismail alaihissalam kepada Allah Jalla wa'ala. Yang memerintah mereka membangun Ka'bah itu atas perintah Allah. Dan mereka berdua adalah Nabi Allah Jalla wa'ala. Tetapi setelah mereka membangunnya, mereka masih berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka anta Sami'ul Alim. Ya Allah, terimalah ini dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka seorang muslim atau muslimah tidak boleh ujub, tertipu dan kagum terhadap amalan yang telah ia lakukan, karena tiada yang menjamin amalan kita telah diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karena para ulama menyatakan sebuah prinsip yang mesti ada pada diri seseorang ketika beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, yang pertama, dia tidak boleh merasa telah berjasa dan telah berbuat banyak untuk Allah. Wala tamnutas takthir. Jangan sekali-kali kalian merasa telah berjasa dan telah berbuat baik untuk Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, hendaknya dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di atas prinsip ar-raja'u wal khauf. Di satu sisi dia berbaik sangka kepada Allah. Allah akan menerima ibadah ia, karena ia melakukannya di atas, dia sudah berusaha melakukannya di atas ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Tetapi dari sisi lain dia juga khawatir, jangan-jangan ibadahku ini belum diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Dengan itu dia akan selalu semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dan tidak tertipu dengan banyaknya ibadah yang telah ia lakukan. Ini prinsip yang mesti ada pada diri seorang muslim, karena dengan prinsip itu dia akan selalu semangat beribadah kepada Allah dengan prinsip roja, sementara dengan prinsip khauf ini akan membuat ia selamat ya, atau terjauhi dari sifat ujub ya, tertipu dengan kebaikan yang telah ia lakukan sendiri. Naam, istamir akhi Farhan. Qala thumma marrat as-sinun tilu as-sinin hatta qafiyat ma'al muzamzam wa qad dhukira anna 'abd al-muttalib kana na'iman yawman ma fara'a fi manami annahu yu'mar bi haqqi zamzam wa dulla 'ala makanihi fi an-nawm fa qama ila al-makan alladhi umira fi manami bi haqqi fa hafarahu wa wajada al-ma' thumma aqama ba'da dhalika siqayat al-hajj. Nah, masyaallah. Kemudian setelah sekian tahun, sumur air Zamzam itu hilang, tidak diketahui lagi di mana tempatnya. Wa qad dzukira anna Abdul Muthalib kana na'iman yawman, sampai masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa sebelum beliau diutus sebagai nabi dan rasul Allah jalla wa ala, sampai masa Abdul Muthalib. Suatu ketika dia mimpi. Dalam mimpi tersebut dia melihat dirinya mendapatkan perintah untuk menggali sumur Zamzam di suatu tempat yang telah ditunjukkan kepadanya dalam tidur mimpinya tersebut. Dia pun pergi ke tempat tersebut, kemudian ia menggalinya, maka keluarlah air zam-zam yang selama ini sebelumnya telah terbenam dan telah diketahui lagi. Setelah itu dia pun menggunakan air zam-zam tersebut sebagai minuman untuk jamaah haji. Ini diantara jasa Abdul Muthalib kepada bangsa Arab yang dikenang oleh bangsa Arab. Beliau dia memberikan minum dari air zam-zam kepada jamaah haji. Padahal dia yang menggalinya. Kalau kita mungkin kan agak pasang jaim dikit ya kan? Ya, aku yang udah bangun ini. Dah kalianlah yang kasih minum kepada jamaah haji, masa aku yang udah bangun, yang sudah gali, aku yang sudah buat sumur air zam-zam, aku pula yang kalian suruh untuk memberikannya kepada jamaah haji. Gantian. Aku ini udah senior, aku ini udah berjasa. Ya. Tidak demikian dengan Abdul Muttalib. Ya, karena memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari keturunan orang-orang yang mulia akhlaknya sebelum ya masuk Islam. Ya, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, nasab beliau adalah nasab yang mulia. Akan tetapi karena hidayah itu di tangan Allah Jalla wa'ala, ya tak sedikit ya dari anggota keluarga beliau yang tidak mengikuti dakwah beliau, sekalipun mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang cukup mulia di masa jahiliyah. Nah, maka dengan ini kita telah selesai membaca kejadian, satu dari dua kejadian besar yang terjadi di masa Abdul Muttalib, kakek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan sampai di sini dan mohon maaf khusus di hari kajian sirah kita tidak membuka sesi tanya jawab ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.